sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku berpaksa untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sejujurnya aku menyadari tiada mudah. Hapuskan bayanganmu, tak mudah pula bagi diriku untuk tak membencimu. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Berat.